الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، الحديث في هذا اللقاء سيكون عن بعض التوجيهات حول مرض يتخوف كثير من الناس في أنحاء العالم منه، ويتخوفون من الإصابة به، ويكثر الحديث عنه في المجالس، وحديث الناس عنه في المجالس لا يخرج عن ثلاثة: إما رجل يتحدث عنه وهو متندر مازح، أو شخص يتحدث عنه وهو متوجس خائف، أو شخص يتحدث عنه وهو مبين ناصح، وهذا خير الثلاثة. وهذا المرض أخذ مساحة من حيث الحديث والكلام عنه، لكن الذي ينبغي على المسلم تجاه هذا الأمر أو غيره من الأمور أو النوازل أو المصائب أو الكوارث أو نحو ذلك أن يتعامل معها معاملة صحيحة مبنية على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا سأذكر أمورا خمسة ينبغي ملاحظتها ومراعاتها في هذا الباب وفيما أشبهه من الأمور، ليكون العبد في سيره على نور وبصيرة واعتماد على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليفوز بالخير وتتحقق له السلامة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah dan Rab yang berhak untuk disembah, untuk diserahkan ibadah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau beserta kepada keluarga beliau serta para sahabat beliau dan serta para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Para pendengar Radio Rojak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, siang hari di Kota Madinah atau sore hari di tanah air, kita akan bahas tentang pengarahan-pengarahan Islamiyah berkaitan dengan penyakit yang sangat ditakutkan oleh masyarakat, yang jadi buah bibir masyarakat terutama akhir-akhir ini, yaitu tentang penyakit flu babi. Kita tahu bahwasanya sekarang manusia di segala penjuru alam ini membicarakan tentang penyakit ini. Di majelis-majelis mereka, tatkala mereka berkumpul-kumpul, mereka berbicara tentang penyakit ini. Dan tentunya karena perhatian mereka terhadap penyakit ini, rasa takut mereka terhadap penyakit ini, khawatir kalau mereka tertimpa penyakit yang berbahaya ini. Saya menjelaskan bahwasanya orang-orang berbicara tentang penyakit ini tatkala mereka sedang berkumpul-kumpul tidak keluar dari tiga model yang membicarakan dan berkumpul-kumpul tentang hal ini, tidak keluar dari tiga model. Model pertama yaitu orang yang berbicara tentang penyakit flu babi sambil bersenda gurau, ya. Jadi jadikan bahan gurauan. Ya. Kemudian model kedua yaitu orang yang sedang membicarakan penyakit ini dalam keadaan ketakutan, seakan-akan dia akan tertimpa dengan penyakit ini. Rasa khawatir yang sangat amat terdapat dalam dirinya. Ini model kedua yang membicarakan penyakit ini. Adapun model ketiga, yaitu orang yang membicarakan tentang masalah penyakit flu babi ini, namun dengan memberikan penjelasan dan beri nasihat kepada kaum muslimin, dan dialah model yang terbaik di antara tiga model ini. Oleh karena itu, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa sadar bahwasanya penyakit ini, penyakit flu babi, telah mengambil banyak waktu manusia, sehingga mereka sering membicarakan tentang masalah ini. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya sikap apa yang harus kita lakukan tatkala berhadapan dengan timbulnya penyakit berbahaya ini. Demikian juga tatkala kita menghadapi kasus-kasus yang semisal dengan kasus penyakit ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, beliau Syekh Hafizahullah akan menyampaikan 5 perkara yang harus diperhatikan oleh seorang muslim, ya, tatkala berhadapan dengan penyakit ini, tersebarnya penyakit flu babi ini, sehingga ini kita kaum muslimin berada di atas cahaya dan di atas petunjuk dan bersandar terhadap Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa mendapatkan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita dengar taujih atau pengarahan yang akan disampaikan oleh beliau. Al-amr al-awwal yanbaghi ala kulli muslim fi kulli hal wa fi kulli amr an yakuna mutawakkilan ala Allah subhanahu wa ta'ala wa yakuna ala yaqin أن من يتوكل على الله فهو حسب، وأن يكون على يقين أن الأمور كلها بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، كما قال الله سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فالأمور كلها بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فالمسلم عليه في كل حال من الأحوال أن يكون متوكلا على الله، واثقا به سبحانه، طامعا في توفيقه وتسديده وعونه وحفظه، مفوضا أموره كلها إلى الله سبحانه وتعالى، فيجاهد نفسه على تحقيق عبودية التوكل، يجاهد نفسه على تحقيق عبودية التوكل. والتوكل عبودية مكانها القلب، وهذه العبادة تصاحب المسلم في كل شؤونه وفي جميع حياته، في أموره الدينية وأموره الدنيوية وفي جميع أحواله يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى. ومن كان متوكلا على الله فإن الله كافيه وحافظه و معينه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Pengarahan yang pertama, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya setiap muslim dalam segala kondisinya, dalam segala urusannya, hendaknya dia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus dalam keadaan yakin bahwasanya barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukup Allah bagi dia. Allah akan menjadi pelindungnya dan akan menolongnya. Dan cukup Allah bagi dia. Kemudian dia juga harus yakin dan penuh percaya bahwasanya segala perkara yang terjadi semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perkara seluruhnya biadillah, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidaklah satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Yakinlah bahwasanya, ketahuilah, apa saja perkara yang telah dicatat akan menimpa engkau, maka tidak akan meleset. Dan segala perkara yang dicatat oleh Allah akan meleset dari engkau, maka tidak akan menimpa engkau. Oleh karena itu, perkara seluruhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya sudah tercatat dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang muslim harus yakin akan hal ini dengan penuh pengharapan agar mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala urusannya. Dan hendaknya seorang muslim berusaha bersungguh-sungguh agar bisa mewujudkan, merealisasikan ibadah tawakal dalam hatinya. Dalam segala perkara, ya, kita tahu bahwasanya ibadah tawakal ini tempatnya di hati. Seorang muslim hendaknya senantiasa bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya, baik dalam perkara dunia, ya, maupun dalam perkara akhirat, seperti dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita menghadirkan tawakal dalam hati kita dalam segala urusan kita. Dan barang siapa yang selalu bertawakal kepada Allah dalam segala urusannya, baik perkara akhirat, baik tatkala beribadah maupun perkara dunia, maka Allah fahuwa hasbu. Allah cukup bagi dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup bagi dia. Allah akan menolongnya dan akan melindunginya dan akan beri petunjuk kepadanya. الأمر الثاني أن المسلم ينبغي أن يكون عليه أن يكون في حياته محافظا على طاعة الله مبتعدا عما حرم الله حافظا لحدود الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وحفظ الله الذي أمر به ووجه إليه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث إنما هو حفظ الله بحفظ حدوده وأوامره، بأن يفعل الأوامر ويجتنب النواهي ويتقي الله سبحانه وتعالى. ومن حفظ الله بحفظ الأوامر واجتناب النواهي حفظه الله عز وجل، وكان ذلك سببا لوقايته وعونه وتسديده. وكما أن حفظ الأوامر بفعلها سبب لحفظ الله لعبده، فكذلك البعد عن النواهي، البعد عن النواهي وعن المحرمات سبب أيضا لحفظ الله سبحانه وتعالى للعبد، وكذلك الوقوع في النواهي سبب للعواقب الوخيمة في الدنيا والآخرة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يستعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في الذين مضوا من قبلهم. فعلى العبد أن يكون متقيا لله محافظا على الأوامر متجنبا النواهي، وينال بإذن الله سبحانه وتعالى حفظ الله له وتوفيقه. Perkara yang kedua, pengarahan yang kedua yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim, yaitu hendaknya setiap muslim dalam kehidupannya sehari-hari senantiasa untuk menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka." Yang artinya, jagalah Allah maka Allah akan menjaga engkau, dan jagalah engkau maka engkau akan dapati Allah di hadapan engkau. Dan para ulama telah menjelaskan sabda Nabi, wasiat Nabi untuk menjaga Allah maksudnya apa? Yaitu menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dijaga, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menjaga Allah dengan menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan sebab terbesar untuk terjaganya dirinya dari mara bahaya, dari hal-hal yang tidak disukainya, dan merupakan sebab yang membuat dia mendapatkan taufik sehingga lurus terus dalam menjalankan kehidupannya. Syekh menjelaskan sebagaimana seorang dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan menjaga dia, demikian juga seorang yang menjaga dirinya dan menjauhkan dirinya dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menghindarkan dirinya dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan sebab penjagaan Allah kepada dia. Dan sebaliknya, para pendengar Radio Raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang tidak menjaga dirinya lantas terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan, melanggar larangan-larangan Allah, melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa taala, terjerumus dalam hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin terjauhkan dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maknanya, tidaklah suatu kemaksiatan tersebar ya dan nampak terang-terangan di suatu masyarakat kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka penyakit taun dan juga penyakit-penyakit yang belum pernah muncul pada kaum-kaum sebelumnya. Kenapa? Karena mereka tidak menjaga Allah, mereka tidak menjaga perintah Allah, bahkan mereka menjerumuskan diri mereka dalam larangan-larangan Allah, maka Allah pun menurunkan sebuah penyakit yang tidak pernah menimpa kaum-kaum sebelumnya. Al-amr ats-tsalits anna asy-syari'ah ja'at bibadhl al-asbab wa anna badhl al-asbab la yatanafa ma'a at-tawakkul 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalikum badhl as-sabab fi talab asy-syifa. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عباد الله تداووا ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء. والشريعة الإسلامية جاءت بالعلاج بنوعين: الطب الوقائي والطب العلاجي. الطب الوقائي الذي يكون قبل المرض، والطب العلاجي الذي يكون بعد المرض. فالشريعة جاءت بهذا وجاءت بهذا. ومن يقرأ كتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم رحمه الله وجزء من كتابه زاد المعاد يقف في هذا الباب على أمور عظيمة جدا ومهمة. ومن أهم ما يكون في باب الطب الوقائي المحافظة على الأذكار الثابتة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأذكر من ذلكم بعض الأمثلة، فمن ذلكم ما رواه الترمذي من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء لم يضره شيء، لم يضره شيء. وقوله شيء نكر في سياق النفي فتفيد العموم. كذلك ما جاء في حديث عبد الله بن خبيب وهو في سنن أبي داود قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركته فقال: قل فلم أقل شيئا. قال: قل فلم أقل شيئا. قال: قل. قلت: ما أقول. قال: قل هو الله أحد، قل حين تمسي وحين تصبح 3 مرات، قل هو الله أحد والمعوذتين تكفيك من كل شيء. فيحافظ المسلم على قل هو الله أحد والمعوذتين 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء، وهي بإذن الله سبحانه وتعالى تكفيه من كل شيء. وأيضا جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، في ليلة كفتاه، أي تكفيانه من كل سوء. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث ابن عمر لا يدع هؤلاء الكلمات في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وهذا تحصين كامل للمسلم من جميع الجهات، من فوق ومن تحت وعن يمين وعن شمال، هذا تحصين كامل للمسلم من جميع جهاته. فهذا كله وقائي وهو مهم ولا بد من العناية به. وباب الطب العلاجي في السنة أيضا باب واسع ومبارك، ربما يطول بنا المقام في الحديث عنه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya syariat Islamiyah telah menjelaskan kepada kita akan keharusan kita mengambil sebab, ya. Dan bahwasanya kita berusaha mengambil sebab, hal itu tidaklah bertentangan dengan ibadah tawakal. Justru orang yang bertawakal yang benar yaitu berusaha sambil menyandarkan keberhasilannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: ibadallah tadawau, wahai hamba-hamba Allah berobatlah kalian. Ma anzalallahu min da'in illa ja'alallahu lahu dawaan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan pula obatnya. Dan syariat Islamiyah telah menjelaskan tentang berobat, ya, dengan 2 model pengobatan. Yang pertama adalah dawa al-wiqai, yaitu pencegahan. Pencegahan, tindakan preventif sebelum datang, ditimpa dengan penyakit, kita harus punya tindakan pencegahan. Dan jenis pengobatan kedua, yaitu jika seorang telah ditimpa penyakit, maka dia pun harus berobat dengan mengambil obat-obat yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua model pengobatan ini, tindakan preventif dan juga tindakan pengobatan setelah datang penyakit, telah dijelaskan dengan panjang lebar oleh Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tibun Nabawi. Demikian juga juzuk sebagian dari kitabnya dalam kitab Zadul Ma'ad. Barang siapa yang membaca kedua kitab ini, maka dia akan mendapati penjelasan beliau rahimahullah dengan penjelasan yang sangat gamblang. Adapun di antara bentuk-bentuk tindakan preventif, yaitu pencegahan agar seorang tidak terkena penyakit, yaitu doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa-doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi hari dan setiap sore hari, yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', ya, dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak akan berikan mudarat pun sedikit pun, baik di dunia maupun baik di bumi maupun di langit. Kata Rasulullah sallam, lam yadhurruhu syai', barang siapa yang baca doa ini, ya, di pagi hari dan sore hari sebanyak 3 kali, maka kata Rasulullah sallam, lam yadhurruhu syai', maka dia tidak akan ditimpa kemudaratan sama sekali, termasuk di dalamnya tidak akan terkena penyakit. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya melazimi doa ini, doa pagi dan sore hari. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Khubaib, sebagaimana terdapat dalam Sunan Abu Dawud, dia berkata, suatu saat kami keluar, tatkala hujan turun, kami mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar salat bersama kami. Apa kata Abdullah bin Khubaib? Fa adraktuhu, maka saya pun mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepadaku, kul, katakanlah wahai Abdullah. Saya pun hanya berdiam. Rasulullah ulangi lagi, katakanlah, kul. Kata dia, aku tidak mengatakan apa-apa. Aku bingung dengan pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah berkata kepada dia, katakanlah. Kata Abdullah bin Khubaib, madza aqul? Apa yang harus aku katakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah pun menjelaskan, hendaknya engkau mengucapkan kul huwallahu ahad, yaitu Allahu samad dan seterusnya, kemudian kul a'udzu birabbil falaq dan seterusnya, dan kul a'udzu birabbin nas. Ya, 3 kul ini dibaca setiap pagi dan setiap sore hari. Inilah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kemudian setelah itu, takfika min kulli syai'. Sungguhnya 3 kul ini jika dibaca dengan penuh keyakinan akan mencukupkan engkau dari segala perkara, akan menjaga engkau dari segala penyakit, dari segala perkara. Ini di antara doa dari yang merupakan pengobatan preventif, mencegah jangan sampai kita terkena penyakit. Kemudian di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengajarkan untuk membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Setiap malam kita baca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafatah. 2 ayat ini akan menjaga kita. Ai takfiyani min kulli su', yaitu menjaga kita dari segala macam kejelekan. Yaitu dibaca setiap malam, ya, 2 ayat dari ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kemudian di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi senantiasa membacanya sebagai yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, yaitu Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keselamatan, ya, di dunia maupun di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku minta kepada Engkau keselamatan baik dalam perkara agamaku maupun perkara duniaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an aymani wa an shimali wa min fawqi wa a'udzubika bi'azamatika an uktala min tahti. Yang artinya, ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau, ya. Ya Allah, tutuplah auratku dan jagalah keamananku. Ya Allah, jagalah aku dari arah depanku maupun dari arah belakangku, dari depanku dan maupun dari arah bawahku. Yang doa ini adalah doa yang sangat penting yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di pagi hari dan sore hari, yang merupakan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjaga kita dari segala arah, baik arah depan, belakang maupun atas maupun bawah. Dan ini doa yang hendaknya kita hafal dan kita bacakan setiap pagi dan setiap petang hari. Dan Syekh menjelaskan, sungguhnya doa-doa yang merupakan bentuk preventif agar tidak terkena penyakit sangatlah banyak, akan tapi ini bisa membuat pembahasan kita menjadi panjang lebar. Kita cukupkan dengan doa-doa ini saja. Al-amr rabi' anna المسلم ينبغي أن يعلم أن المصائب في حق المسلم كفارات ورفعة عند الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا تعب ولا هم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عنه من خطاياه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في المصائب سواء كانت المصيبة في صحته أو في ماله أو في ولده أو غير ذلك يتلقاها بالصبر فيفوز بثواب الصابرين. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالمسلم فيما قد يعرض له من مصائب أو محن أو نحو ذلك يتلقاها بالصبر فيكون بذلك فائز بثواب الصابرين، كما أنه في حال النعمة والرخاء يفوز بثواب الشاكرين. Pengarahan yang keempat yaitu hendaknya seorang muslim mengetahui bahwasanya setiap musibah yang menimpa seorang muslim itu merupakan kafarah, penebus dosa-dosanya, dan juga rif'ah, akan mengangkat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya tidaklah sebuah musibah menimpa seorang muslim, baik nasab meskipun rasa capek ataupun taab wasab dan seluruhnya, bahkan sampai-sampai kata Nabi sampai duri yang mengenai kakinya pun itu merupakan penebus dosa-dosanya. Segala musibah yang menimpa kita bukan cuma musibah, bahkan rasa letih, rasa capek, rasa gelisah, rasa sedih, semuanya, bahkan duri yang terkena kaki kita itu juga merupakan musibah yang tidak mengenakan kita, itu akan mengurangi dosa-dosa kita, akan menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu Nabi SAW, dan sering diulang-ulang oleh Syekh hadis ini, menyebutkan tentang sungguh mengherankan perkara seorang muslim, ajaban li amril muslim, li amril mu'min, sungguh mengherankan perkara seorang muslim, seorang mu'min. Kenapa? Karena jika ditimpa dengan kebaikan-kebaikan, syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Kata Nabi SAW, kalau ditimpa dengan kesulitan, dia bersabar, maka itu yang terbaik bagi dia. Kalau dia mendapatkan hal-hal yang menyenangkan dirinya, dia bersyukur, maka itu yang terbaik bagi dia. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan tidak akan mengalami seperti ini kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala ditimpa dengan musibah, baik musibah tersebut mengenai kesehatannya, dia terkena penyakit, atau musibah berkaitan dengan hartanya, mengalami kebangkrutan atau kehilangan harta benda, atau musibah yang berkaitan dengan anak-anaknya, anak-anaknya mungkin yang sakit atau anak-anaknya meninggal dunia, maka hendaknya dia bersabar dan berusaha mendapatkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kemudian rasa lapar dan kekurangan, ya, baik kekurangan harta benda atau hasil panen atau kekurangan jiwa dengan meninggalnya sebagian sanak keluarga, sanak saudara, ya. Kita bersabar. Adapun orang yang beriman, jika ditimpa dengan musibah mereka berkata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengakui bahwasanya kami semua, kami dan seluruh yang kami miliki sungguhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan, subhanallah, merupakan janji yang besar yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Makanya Syekh mengatakan, sebagaimana kita hendak mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar, sebagaimana kita juga ingin mendapatkan pahala orang-orang yang bersyukur. Dalam dua kondisi, baik kita ditimpa musibah, kita ingin mendapatkan pahala, demikian juga tatkala kita mendapatkan kesenangan, kita juga ingin mendapatkan pahala orang-orang yang bersyukur. Al-amr al-khamis wal-akhir, anna al-muslim la yanbaghi an yansaq ma'a syai'at allati يروج لها و يتحدث الناس بها بلا مستند ولا أساس، فتدخل على قلوب بعض الناس هي من الرعب أو الخوف أو نحو ذلك. وكذلك أيضا ما قد يشاع وينشر من أذكار مخترعة أو تحصينات مبتدعة ينشرها بعض الناس، ويستغل خوف الناس من أمر ما، فكل ذلك لا ينبغي أن ينساق وراءه المسلم، وأن يكون في أموره معتدلا مطمئنا واثقا بربه جل وعلا متوكلا عليه. وأسأل الله عز وجل لنا جميعا الحفظ والوقاية والسلامة والعافية، وأن يحفظنا في أنفسنا وأبنائنا ومن نحب، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه غفور رحيم جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dan perkara yang terakhir, yaitu pengarahan yang terakhir, yang kelima, kata Syekh menjelaskan bahwasanya seorang Muslim jangan latah ya. Setiap ada hal yang disebarkan, ada gosip, kemudian dia segera ikut-ikutan menyebarkan gosip tersebut. Apalagi perkara tersebut berkaitan dengan kepentingan umum. Ya. Misalnya ada penyakit kemudian dibesar-besarkan, ikut-ikut membesarkan. Sehingga akhirnya terkadang pembicaraan tersebut yang tersebar di masyarakat sebenarnya tidak dibangun di atas dalil, tidak dibangun di atas penelitian, tidak dibangun di atas observasi, hanya sekedar berita burung yang tersebar dan ditambah-tambahin. Oleh karena seorang Muslim jangan latah dengan segala berita ikut-ikut menyebarkan, akhirnya apa, menimbulkan ketakutan dalam hati sebagian orang. Oleh karena itu seorang kalau ingin berbicara benar-benar di atas dalil, benar-benar di atas basirah, benar-benar di atas penelitian yang benar, tidak hanya sekedar latah menyebarkan apa yang telah tersebar di kalangan masyarakat. Yang kemudian perkara yang kedua saya mengingatkan, hendaknya seorang Muslim juga berhati-hati, jangan sampai akhirnya supaya bisa kebal, supaya tidak terkena penyakit flu babi, akhirnya berzikir dengan zikir-zikir yang diada-adakan, zikir-zikir yang bid'ah, yang sebagian orang mengambil kesempatan orang-orang sedang takut, maka dia pun menjual zikir-zikir yang aneh-aneh dalam rangka untuk mencari duit ya, untuk mengambil kesempatan dari ketakutan yang timbul di kalangan masyarakat. Maka seorang Muslim janganlah seperti itu. Kita berusaha berobat, baik yang preventif maupun kalau sudah ada penyakit kita berobat kepada dokter, sambil bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim hendaknya senantiasa mu'tadil, senantiasa seimbang, yaitu dalam segala perkara tidak berlebih-lebihan dalam segala perkara. Demikianlah yang bisa disampaikan oleh beliau pada kesempatan kali ini, dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membentengi kita dari segala keburukan dan memberikan kita keselamatan dan afiah dalam segala perkara kita, baik dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga juga anak-anak kita, orang tua kita, karib kerabat kita, dan segala orang yang kita cintai, menjaga mereka dari segala keburukan. Demikian saja, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat atas yang telah disampaikan oleh beliau dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Murah dan Maha Pengasih dan Maha mendengarkan doa hamba-hambanya. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Demikian ikhwatal Islam, sesi materi dari pembahasan flu babi dan tinjauan syariat terhadap hal ini yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizhahullah taala. Dan seperti biasa untuk Anda para pendengar yang akan bertanya, kami berikan kesempatan untuk Anda. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan Ibu, dari mana? Dari Umum Umar di Bekasi. Silakan. Mau nanya ya Syekh, bolehkah saya membaca doa-doa untuk perlindungan untuk anak yang wa'idukum bi kalimatillahi tamatin kulli syaitan wahama wa min kulli ainin lama kepada anak-anak balita saya setiap pagi dan sore. Saya lazimkan gitu. Terus saya pernah membaca itu, membacanya dipegang ubun-ubunnya, apakah yang saya baca itu benar atau tidak? Terima kasih untuk Umm Umar, kami persilakan. الصغير الذي لا يحسن أن يأتي بالأذكار بنفسه يعوذه والده، وصيغة التعويذ أن يضع يده على رأسه إن تيسر ذلك ويقول عيذك بكلمات الله، وإن كانوا اثنين عيذكما بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، فهذا عمل طيب. أما إذا كان يحسن الطفل يعود على أن يأتي بالأذكار بنفسه. Saya menjelaskan bahwasanya anak kecil yang belum bisa baca doa, belum bisa berzikir, maka orang tuanya yang membacakan doa seperti tadi, ya wa'idhuka. Kalau anak kita cuma satu, kita baca wa'idhuka bikalimatillahitamah. Kalau anak kita dua, kita mengatakan wa'idhukuma, ini aku minta kepada Allah agar melindungi kalian berdua. Kalau bahagiannya wa'idhukum, ya sebagaimana dalam bahasa Arab, kita berdoa sambil kita memegang kepalanya, ya. Itu anak-anak yang belum bisa baca. Tidak mengapa seorang apa senantiasa baca doa seperti ini agar mencegah anak-anak mereka dari penyakit dan kejelekan-kejelekan. Adapun anak-anak yang sudah mulai bisa berbicara, kemudian sudah bisa diajari, maka kita berusaha agar mereka sendiri yang baca. Mereka sendiri yang baca zikir, jangan kita yang bacakan. Kita ajari mereka sehingga akhirnya mereka sendiri yang bisa berbicara, a'udzu bikalimatillahi tam. Saya berlindung. Dia sendiri yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali, ada Ibu Desi di Bekasi. Silakan, Ibu. Ya, waalaikumsalam, silakan, Ibu. Ustaz, sebelumnya saya minta maaf, ini materinya di luar kajian. Enggak apa ya, Ustaz, ya? Ya, silakan ke inti pertanyaan. Ya, gini loh, Ustaz, ibu saya ini mohon maaf apa namanya, itu suka berzina. Nah, kalau saya dakwain, saya dibilang sok pinter lah. Terus saya sebagai anak bingung harus bagaimana gitu. Terus bapak saya sendiri juga kalau misalnya nasihatin ibu saya, bapak saya malah dibentak-bentak. Saya bingung, Ustaz. Ini mohon penjelasannya. Makasih. Nah. Assalamualaikum. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anṣaḥ hadhihi as-sā'ilah bi'iddati umur. الأمر الأول أن تكثر من الدعاء لوالدتها أن يهديها الله وأن يصلحها وأن يعيذها من هذا الجرم العظيم والكبيرة المهلكة، وتكثر من الدعاء وهي على رجاء عظيم بالله وثقة به أن يستجيب دعاءها لوالدتها بالهداية والصلاح. الأمر الثاني أن لا تيأس من مناصحتها لوالدتها ولو غضبت أو مثلا لم يعجبها ذلك، ولكن ينبغي أن تكون المناصحة أيضا مصحوبة بالوعظ والزجر بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. لا يكفي الكلام العام هذا الزنا ليس طيب أو مضر أو فيه أمراض، أو بل على هذه الفتاة أن تراجع كلام أهل العلم وتقرأ القرآن وتقرأ السنة وتتكلم مع والدتها بالعلم، والعلم يزجر والآيات تزجر والأحاديث تزجر، والله يقول وذكر بالقرآن، فإذا ذكرتها بالقرآن وبالأحاديث وذكرت الوعيد وعرفتها بالنصوص فهذا يرجى بإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون حاجزا لها عن ذلك. وكذلك والدها ينبغي عليه أن يستغل سلطته لأنه هو المسؤول في البيت، فيمنعها من هذا الأمر وينهاها عنه، وإن أصرت على ذلك لا خير في بقائها في عصمته، لكنه يمنعها منه، وإما إن بقيت فهذا فساد لفراشه، ولا خير في بقاء امرأة يعني بهذه الصفة في عصمته. فعليها يعني أن تعمل بهذه الوصايا، وأرجو الله عز وجل الجميع الهداية والصلاح والتوفيق. Saya menjelaskan ini beberapa perkara yang harusnya diperhatikan oleh Mbak yang bertanya tentang masalah ini, ya. Yang pertama, kata Syekh, hendaknya si penanya ini banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan ibunya, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada ibunya agar meluruskan ibunya, ya. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan ibunya dari penyakit yang sangat berbahaya, yaitu zina, ya, bentuk kemaksiatan yang sangat membinasakan. Dan kata Syekh, hendaknya dia terus berdoa dan banyak berdoa dalam penuh keyakinan dan penuh harapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, memperbanyak doa agar Allah menyelamatkan ibunya dari kemaksiatan yang sangat besar ini, yang sangat membinasakan. Perkara yang kedua, kata Syekh, jangan dia putus asa dalam menasihati ibunya. Meskipun ibunya marah-marah, meskipun ibunya ngomel-ngomel, meskipun ibunya membentak-bentak dia sambil menghina-hina dia, jangan dia putus asa, terus menasihati ibunya. Akan tapi perkara yang penting, kata Syekh, tatkala dia menasihati ibunya, hendaknya cuma, bukan cuma sekedar nasihat biasa seperti nasihat orang awam, tidak, tapi harus disertai dengan ancaman yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, penanya, mbak penanya ini berusaha, hendaknya berusaha untuk membaca pembahasan tentang masalah zina, bahaya zina, baca tentang ayat-ayat, hafalkan ayat-ayat tersebut. Demikian juga hadis-hadis Nabi yang berkaitan tentang penyakit ini, dan sampaikan kepada ibunya dengan cara yang baik, disertai dengan ilmu. Oleh karena itu, Syekh mengatakan, ilmu itu punya pengaruh. Tatkala seorang menyampaikan dengan ilmu, akan beri pengaruh. Sebagaimana pula jika seorang menyampaikan ayat-ayat tentang bahayanya zina, tentang apa namanya, ngerinya perbuatan zina, disampaikan kepada ibunya, bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir bil Qur'an." Ya. Berilah peringatan dengan Al-Qur'an. Jadi kita tatkala menyampaikan nasihat, jadi mbak tatkala menyampaikan nasihat kepada ibu, jangan mengatakan, "Bu, tidak boleh berzina, zina itu tidak baik." Tidak, disertai dengan ayat, sampaikan hadis. Meskipun ibu kita ngomel, meskipun ibu mbak apa namanya menjelek-jelekan mbak, jangan dipedulikan dan sabar, dan jangan putus asa. Kemudian yang berkaitan dengan suami dari ibu dari mbak atau bapak mbak, hendaknya bapak mbak atau mbak bapak wanita yang bertanya ini, hendaknya mengambil kesempatan atau menggunakan kekuasaan dia di rumah untuk menasihati istrinya. Jadi bapak harus menasihati ibu, nasihati ibu dengan sebaik-baiknya, dan melarang ibunya dari perbuatan zina. Kalau memang ibunya terus ngeyel tetap melaksanakan zina, maka kata Syekh, tidak ada kebaikan untuk tetap membiarkan wanita seperti ini menjadi istrinya. Ya, tidak boleh. Kalau istrinya tetap berzina, maka harus pisah. Ya, tidak diperbolehkan. Jangan membiarkan istrinya terus berzina dan sementara wanita itu masih terus menjadi istrinya. Demikian yang bisa disampaikan oleh Syekh, dan Syekh mengharapkan penanya untuk benar-benar menjalankan apa yang dinasihatkan oleh Syekh. Dan Syekh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh para pendengar dan kepada kaum muslimin, agar Allah memberikan keselamatan kepada mereka dan menjaga mereka dari kemaksiatan, terutama kemaksiatan yang sangat besar ini seperti zina dan semisalnya. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat, ya Ustaz, dari pendengar di Lampung Selatan Sumatera, Pak Asep, ya. Barakallahu fikum, ya Syekh, kami mendapatkan nas bahwasannya setiap penyakit ada obatnya. Kemudian ada juga begitu banyak syubhat yang disebarkan bahwasannya flu babi ataupun flu secara khusus tidak bisa disembuhkan. Bagaimanakah kita menyikapi antara nas dengan adanya pernyataan-pernyataan dari ilmu kedokteran yang menyatakan bahwasannya flu tersebut tidak ada obatnya? Jazakallah khairan. Al hadis yaqul an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallah da إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله." فإذا قال طبيب عن دواء أنه عن داء أنه لا دواء له، فهذا دليل على جهله به لا، وليس دليلا على عدم وجود الدواء له. والواقع أيضا يشهد لذلك، يعني بعض الأمراض يقول بعض الأطباء أو عدد كبير من الأطباء أنه ليس لها علاج، أي في علمهم أو حدود علمهم، ثم يكتشف له علاج. Syekh menjelaskan bahwasanya hadisnya lafalnya, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu dawa'an alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah." Kata Rasulullah SAW, tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah juga menurunkan obat bagi penyakit tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, "Alimahu man alimah." Yang tahu, tahu obat tersebut. Yang tidak tahu, tidak tahu obat tersebut. Oleh karena itu, jika para dokter, para pakar mengatakan bahwasanya sebuah penyakit tertentu itu tidak ada obatnya, itu menunjukkan akan ketidaktahuan mereka dengan obat dari penyakit tersebut, meskipun obatnya ada, meskipun belum diketahui. Namun yakinlah bahwasanya setiap penyakit mesti ada obatnya. Namun kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Dan kenyataan di lapangan menunjukkan akan hal ini. Betapa banyak dokter misalnya dan pakar mengatakan terhadap suatu penyakit di suatu masa, penyakit itu tidak ada obatnya. Namun ternyata pada waktu-waktu berikutnya ditemukan obat bagi penyakit tersebut. Dan inilah benarlah sabda Nabi SAW tadi, alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Bahwasanya ada yang mengetahui obatnya dan ada yang tidak mengetahui obatnya. Baik, selanjutnya kami akan dari penelpon kembali. Ada Bapak Abu Sulaiman di Jakarta Barat. Kami persilakan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai bekam ya. Apakah bekam itu memang benar dapat menyembuhkan berbagai penyakit? Lalu bagaimana tentang komersialisasi bekam itu sendiri, karena saya mendengar bahwa upah bekam itu dilarang. Iya. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Abu Sulaiman. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. التداوي بالحجامة فيه شفاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في ثلاث وذكر منها شرطة المحجم. فالحجامة فيها شفاء ونفع عظيم وفائدة كبيرة. وابن القيم رحمه الله تكلم كلاما نافعا ومفيدا عن الحجامة وفوائدها في كتابه الطب النبوي. وأخذ الأجرة على التداوي أو على المعالجة بالحجامة لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام درهمين أو دينارين. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Saya menjelaskan bahwasanya pengobatan dengan menggunakan bekam itu memang bisa ya. Oleh karena itu dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, syifa'u ummati fi thalasa. Bahwasanya obat yang ada pada umatku, obat untuk umatku ada pada tiga perkara. Di antaranya Rasulullah mengatakan syurtatul mihjam, yaitu hijamah, bekam. Ya, itu merupakan obat yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Ibn al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tibbun Nabawi membicarakan tentang masalah ini dengan perkataan yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu hendaknya kita baca perkataan Ibnu Qayyim tentang masalah hijamah. Adapun mengambil upah dari praktek bekam, ya, kata Syekh tidak mengapa, karena Nabi SAW pernah berbekam dan memberi upah kepada orang yang membekam beliau. Sampai di sini saja para pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.